Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian di bulan yang lalu dalam dua kesempatan, dua bulan yang lalu, telah kita sebutkan pembahasan seputar kiat-kiat untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang kiat at-taharah, bersuci. Bersuci mencakup dua macam kesucian. Yang pertama, taharatun hissiyah badaniyah. Kesucian hissi, sifatnya indrawi, badan, kesucian badan. Dan telah kita jelaskan poin ini. Yang selanjutnya adalah taharatun ma'nawiyah qalbiyah. Kesucian secara makna, maknawi, dalam bentuk kesucian kalbu. Ini sesuatu yang sangat dituntut dan sangat wajib untuk kita bersihkan dan kita sucikan kalbu-kalbu kita dari berbagai macam afatul qulub, penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah mensucikan hati-hati kita dari penyakit al-hasad, kedengkian. Kedengkian dalam bentuk engkau tidak suka ketika saudaramu mendapatkan kenikmatan. Maka itu hasad namanya. Terlebih lagi kalau ada seseorang yang dia tidak suka tatkala saudaranya mendapatkan kenikmatan, ditambah lagi dia menginginkan dan berharap agar nikmat itu hilang darinya. Itu lebih parah lagi dibandingkan jenis yang pertama. Atau ada bentuk kedengkian yang lain yang lebih parah lagi daripada itu. dia tidak suka saudaranya mendapatkan kenikmatan dan dia berharap nikmat itu hilang dan sirna darinya dan ditambah lagi berharap pindah kepadanya. Ini lebih parah. Namun, sebatas engkau tidak suka tatkala saudaramu mendapatkan sebuah kenikmatan, maka engkau hendaknya mewaspadai diri-diri kita. Bahwa ternyata bibit-bibit kedengkian al-hasad sudah bercokol dalam kalbu kita. Apa bahayanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari kedengkian. Waspada kalian dari sifat kedengkian. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena kedengkian akan memakan kebaikan-kebaikan kalian. Amal-amal soleh yang kita perbuat akan hilang sirna. Akan gugur dan hapus karena kedengkian. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Sering kita katakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempermisalkan sesuatu yang sifatnya maknawi dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Maka di sini ketika benar-benar terpatri dalam benak pemahaman kita dan kita tahu betul bahwa api bisa melahap kayu bakar, dilalap si jago merah sampai habis tak tersisa. Maka seperti itu pulalah bahaya al-hasad kedengkian yang bercokol dalam hati kita, dia akan menggerogoti amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Na'udzubillah. Padahal setiap orang akan mendapatkan jatah sesuai dengan yang Allah bagi pada masing-masingnya. Seberapa besar pun tingkat kedengkian yang ada dalam kalbu kita, tidak akan bisa merubah dan menghilangkan nikmat yang ada pada seorang hamba. Tidak akan berpindah kepada dia. Sebuah kenikmatan, satu rizki, la yajurruhu hirsu harisin, tidak akan bisa dipercepat oleh semangat orang yang bergebu-gebu atau menggebu-gebu untuk mendapatkannya. Wala yamna'uhu karahiyatu karihin, sebagaimana tidak bisa dicegah dan dihalangi oleh kebencian orang yang benci. Rizki itu ibaratkan ajal. Dia akan mengejar kita kemanapun kita lari. Namun tidak bermakna bahwa kita diam berpangku tangan tanpa berusaha. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana betapa pentingnya kalbu kita dibersihkan dari al-hasad, dari kedengkian, maka demikian pula hendaknya hati ini dibersihkan dan disucikan dari sifat al-kibir, kesombongan. Karena bahayanya besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibir. Tidak akan masuk surga. Siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Biji sawi. Kecil. Kecil. Jangan bayangkan seperti gunung yang besar. Biji sawi. Ketika bercokol dalam kalbu kita kesombongan. Sahabat bertanya. Dan demikianlah kebiasaan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika tersamarkan bagi mereka sebuah perkara. Mereka langsung minta bimbingan kepada Rasul. Minta penjelasan. Minta keterangan. Agar pulang tidak kemudian menyimpan teka-teki. Apa sih maksudnya? Apa maksudnya? Tidak. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rajulun yuhibbu an takuna na'luhu hasanah, an yakuna na'luhu hasanah. Ada orang yang suka sandalnya bagus. Apakah termasuk kesombongan? Wa rajulun yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, dan ada orang yang suka bajunya bagus. Apakah termasuk kesombongan? Maka Rasulullah menyatakan tidak menjawab yang tadi dengan menyatakan ini tidak masuk, ini tidak masuk, atau ini masuk dan ini masuk, tidak. Tapi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang mewakili semua apa saja yang dimungkinkan. Orang akan bertanya, kalau ini ya Rasulullah, kalau ini ya Rasul, orang tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Yang tadi menyebutkan baju, yang sana menyebutkan sandal, yang sana menyebutkan rumah, yang sana menyebutkan mobil mewah. Nanti terlalu lama, terlalu panjang pembicaraannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak al-haq. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hati-hati. Ketika ada perasaan dalam diri kita merendahkan dan meremehkan orang lain, berarti ada bibit kesombongan pada diri kita. Harus waspada dan segera dibersihkan. Orang yang dia suka meremehkan dan merendahkan manusia, di waktu yang sama biasanya dia akan menonjolkan dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya. Dia menggunakan politik belah bambu. Tahu cara belah bambu yang paling bagus ya? Jangan pakai parang terus diseret terus, jangan. Kelamaan. Nanti tangan kita juga bisa luka. Cara belah bambu adalah dibelah sedikit, injak ke bawah, naikkan ke atas bagian yang satunya. Dia menghinakan, merendahkan orang lain sambil mengangkat-ngangkat dirinya. Nah, ternyata di satu sisi engkau memakai jurus tokek. Hanya tokek yang nyebut namanya sendiri. Tokek. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan merekomendasi, menyanjung-nyanjung dan memuji-muji dirimu. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Justru, kalau ada orang yang dia menyanjung-nyanjung dirinya, mengangkat-angkat dirinya, di waktu yang sama sebenarnya dia telah merendahkan dan menghinakan martabatnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib, hati ini disucikan dan dibersihkan, dan itulah yang akan bermanfaat di yaumul qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari itu, hari kiamat itu adalah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan qalbu yang selamat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah at-tawakkul. Senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Apa sih pengertian tawakal? Tawakal kata para ulama, definisinya adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'athiqati bihi bifi'lil asbab al-ma'dzun syar'an wa qadran. Tawakal itu adalah bersandar kepada Allah. disertai dengan kepercayaan penuh kepadanya dan melakukan sebab atau usaha yang diizinkan. Maka tawakal itu harus terpenuhi padanya tiga hal. Bersandar kepada Allah, menaruh kepercayaan penuh kepadanya, dan melakukan sebab atau usaha disertai dengan selalu berdoa kepada Allah. Maka seorang yang bertawakal, di samping dia menyandarkan kepada Allah, jangan memunculkan dalam dirimu sedikit keraguan. Jangan. Engkau percaya penuh kepadanya atas pertolongannya, perlindungannya, penjagaannya. Karena Allah telah menyatakan dalam hadithul Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada sangkaan hambaku kepadaku. Jika kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berikan kita apa yang kita sangkakan kepadanya. Jangan berburuk sangka. Sebagaimana pula syarat yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan sebab. Ada usaha dan ada upaya. Bukan orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia hanya bersandar kemudian tidak mau melakukan sebab. Dia sakit, tidak mau berobat. Dia berperang, tidak mau pakai tameng. Itu bukan orang yang tawakal. Dan sebab itu mencakup dua macam. Atau ada dua jenis. Satu, ada yang dinamakan dengan sebab syar'i. Yang memang sudah disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah. Contoh. Seperti barakallahu fikum pengobatan. Orang yang sakit maka dia berobat dengan obat-obat yang telah disebutkan dalam nusus asy-syar'iyyah dalam Al-Qur'an dan sunnah. Habbatus sauda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil habbatis sauda syifaa'un likulli daa." Sesungguhnya pada habbatus sauda, jintan hitam itu ada obat bagi segala penyakit. Kecuali kematian. Atau meminum madu. Demikian pula melakukan al-hijama, berbekam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syifaa'u fi thalathatin," kesembuhan itu ada pada tiga. Syurbatu asalin, minum madu. Kemudian yang kedua, wasyurtatu muhajjim, dan goresan tukang bekam, berbekam. Wakayyatu nar, dan mengobati dengan pengobatan kai. Besi dipanaskan kemudian ditempelkan di tempat yang sakit, namun Rasulullah tidak menyukai pengobatan dengan cara kai. Ini sebab syar'i. Jenis yang kedua adalah sebab qadari. Yang berdasarkan pengalaman bahwa obat ini menyembuhkan penyakit ini. Nah, misalnya diare diobati dengan nyu diapet. Dengan nyu diatap. Atau pakai diapet, diare mampet. Nah, sakit kepala, sakit gigi, minum ini, minum itu. Berdasarkan pengalaman dan ujian, uji klinis. Atau berdasarkan pengalaman orang-orang yang bergerak dalam bidang herbal dan segala macamnya. Bahwa tumbuhan ini bermanfaat untuk ini. Secara pengalaman. Namun di sana ada jenis-jenis pengobatan atau usaha penjagaan diri. Yang tidak disebutkan dalam nas bahwa dia adalah merupakan obat dan bentuk perlindungan. Tapi berdasarkan pengalaman juga tidak. Misalnya, orang mengalami migrain bertahun-tahun. Lantas dia menyatakan bahwa obat migrain yang paling bagus adalah engkau ikat kepalamu dengan benang 7 warna. Karena migrain itu seperti orang berputar-putar. Kita tanya, kalau secara syar'i sudah jelas tidak? Secara qadari berdasarkan pengalaman, apa betul bahwa benang 7 warna dan bunga 7 rupa itu bisa menyembuhkan migrain? Apa hubungannya kira-kira? Nah, engkau mengambil, barakallahu fikum, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian kasih merica sama tomat, kemudian dimasukkan di sebuah lipatan, taruh di pinggang untuk penjagaan dari jin. Bukan. Itu upaya preventif dari rasa lapar. Kalau sewaktu-waktu datang lapar, bisa buat sambal, tinggal beli nasi. Bukan untuk yang itu. Karena tidak ada hubungannya. Menangkal jin. Oh, nanti jinnya perih matanya kalau kena cabai dan bawang putih. Dari mana ya akhi barakallahu fik? Baca Quran. Bacakan ayat kursi. Bukan dengan engkau menetapkan sebuah sebab, dan kalau dia bersandar kepada suatu sebab yang bukan sebab syar'i dan bukan sebab qadari, dan dia menetapkannya sebagai sebab yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Minimalnya. Minimalnya dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita katakan bahwa tawakal itu menuntut dan mengharuskan adanya usaha. Jangan hanya bersandar, kemudian tidak mau berusaha. Urusan rezeki, dia di rumah berpangku tangan, berharap tiba-tiba genteng rumahnya pecah karena ada emas batangan yang jatuh dari langit. Dia sakit di rumah, tidak mau pergi ke dokter, berharap ada lintah masuk ke rumahnya, kemudian apa? Terapi lintah. Kalau habis darahnya gimana? Karena lintah yang masuk 100. Nah, jangan. Itu bukan orang yang tawakal. Dia datang ke depan toko Indomaret misalnya, terkenal bahwa daerah ini adalah garis merah. Sudah dikasih peringatan, tolong kunci ganda. Lah dia ini datang, kuncinya ditaruh di situ. Lah sekalian ya akhi, BPKB-nya sama STNK-nya taruh. Itu namanya orang baik. Nah, mau sedekah. Usaha. Usaha. Ada satu kaum, mereka datang dari negeri Yaman. Mereka tidak membawa perbekalan. Dan mereka hampir pingsan. Sudah kelelahan luar biasa. Dibawalah mereka di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu beliau bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menyatakan, "Nahnu al-mutawakkiluna 'ala Allah." Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka Umar menyatakan, "Bal antumul mutawakkilun." Bahkan kalian adalah orang yang pura-pura tawakal. Bukan begitu hakikat orang yang bertawakal. Perjalanan tidak bawa bekal, ya bawa. Apalagi sudah diperkirakan perjalanannya jauh. Kalau cuma sebentar, naam, jarak perjalanan 15 menit, ya tidak harus lengkap di dalamnya. Ada sari roti, ya, ditambah lagi dengan macam-macam jus. Kalau jauh ya harus ada perbekalan. Cuma alhamdulillah di zaman kita banyak di jalan-jalan sudah toko berhamburan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan tawakal itu sebagai syarat sahnya iman. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang mukmin. Di sini kalau secara susunan bahasa, mestinya susunan ayat ini berbunyi, fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin. Namun kenapa kemudian diawalkan, dikedepankan mahaqquhu ta'khir yang mestinya haknya di belakang dengan lafaz wa 'alallahi fatawakkalu? Kata para ulama, ahli tafsir dan ahli bahasa menunjukkan bahwa tawakkal itu murni harus diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Maka tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi fadilah yang terkandung di dalamnya. Keutamaan yang akan diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah Allah yang akan menjadi pencukup baginya. Dan tawakal ini barakallahu fikum adalah salah satu yang dijadikan sebagai syarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyebutkan 70 ribu golongan atau 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ditampakkan kepadaku umat-umat dan aku melihat seorang nabi bersamanya ada 3-9 orang pengikutnya. Dan ada seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Dan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Di sini mengajarkan sebuah pelajaran penting kepada kita bahwa jumlah mayoritas tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1, 2, 3, 9, bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Lalu kemudian ditampakkan kepadaku satu kumpulan yang besar, hitam, lautan manusia. Aku menyangka mereka adalah umatku. Lalu dikatakan ini Musa dan kaumnya. Awalnya, pengikut Nabi Musa sedikit. Yang beriman di awal-awal mula dakwah beliau pun menyembunyikan keimanannya karena takut kepada gangguan Fir'aun dan bala tentaranya. Namun ketika penghalang itu hilang, rasa takut itu hilang, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, maka manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Musa menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Rasulullah. Namun penghalangnya rasa takut. Sama juga kita. Kalau sudah bercokol rasa takut, itu akan menjadi penghalang hidayah bagi kita dan akan menjadi sebab kita menolak kebenaran. Ada orang yang takut dicemooh, ada orang yang takut dikucilkan, ada orang yang takut dimusuhi, ada orang yang takut kehilangan pengikut, ada orang yang takut kehilangan pamor. Semua bentuk rasa takut. Itu akan menghalangimu atau memalingkanmu dari kebenaran. Hilangkan itu semua. Lalu aku melihat sawadun azim, jumlah yang lebih besar, lautan manusia. Maka dikatakan inilah umatmu wahai Muhammad, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Para sahabat berbincang-bincang semalam suntuk, mungkin mereka adalah ini, mungkin mereka begini, mungkin mereka adalah golongan itu, segala macam. Disebutkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan tentang siapakah mereka. Maka Rasulullah kemudian menyatakan humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka bukan orang yang melakukan tatayyur, anggapan-anggapan sial. Wala yaktaun, dan mereka bukan orang yang meminta diobati dengan pengobatan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab dan kiat yang berikutnya adalah at-taqarrub ila Allah bin nawafil ma'al muhafazati 'alal fara'id. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan sunnah, sambil menjaga amalan-amalan wajib. Rasulullah menyatakan dalam hadis qudsi, Allah berkata, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِسُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan dia melakukan amalan-amalan yang aku wajibkan. Ini amalan wajib adalah yang paling Allah cinta. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku adalah tangannya yang dengannya dia bertindak. Aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia minta kepadaku, akan aku beri. Jika dia minta perlindungan, aku akan lindungi dia. Kata para ulama, penyebutan anggota-anggota badan tadi, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik, bimbingan dan hidayah kepadanya untuk diarahkan kepada kebaikan yang mendatangkan ridha Allah. Allah akan bimbing untuk memalingkannya dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Maka ketika engkau bertanya kepada dirimu, kenapa kok saya tidak pernah berhenti maksiat? Kenapa telinga ini masih suka maksiat? Kenapa mata ini masih suka maksiat? Kenapa tangan dan kaki ini masih suka maksiat? Kenapa Allah tidak berikan taufik kepadanya? Bisa jadi kita tidak bersemangat dengan amalan sunnah, bahkan meremehkan yang wajib-wajib. Atau mungkin kita sudah melakukannya namun tidak maksimal. Atau bisa jadi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Barakallahu fiik. Dimuhasabah kembali. Diintrospeksi kembali semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Di sisi yang lain bahwa amalan-amalan sunnah yang kita lakukan akan berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari apa yang kurang pada amalan-amalan wajib. Salat. Salat yang wajib-wajib kita banyak kekurangan. Sempurnakan dengan amalan sunnah. Di sana banyak salat-salat sunnah yang bisa kita lakukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah, amalan pertama yang Allah akan hisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali, kalau salatnya baik yang lain juga jadi baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali, kalau rusak yang lain juga jadi rusak. Kalau dia menyempurnakan sholatnya, maka dia dibangkitkan dengan amalan yang sempurna. Tapi kalau ada kekurangan, maka Allah berkata kepada para malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, coba lihat, apakah hambaku punya yang sunnah-sunnah. In kana lahu tatawwu'un akmaltu minhul faridah, kalau dia punya amalan-amalan sunnah, aku sempurnakan yang wajibnya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersemangatlah kita terhadap amalan-amalan sunnah disertai dengan menjaga yang wajibnya, yang dengan itu Allah tabaraka wa ta'ala akan mencurahkan rahmat dan rasa cintanya kepada kita. Kemudian selanjutnya, kiat yang berikutnya adalah senantiasa membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya. Ada seorang sahabat yang dia selalu mengulang-ulang dalam sholatnya membaca surah Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Lantas kemudian dia ditanya, apa alasan yang mendorongmu untuk terus mengulang surah tersebut? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, karena surah ini mengandung sifat-sifat Ar-Rahman. Terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku cinta untuk membacanya, aku senang membacanya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang lain, akhbiruhu, kabarkan kepada dia. Kabarkan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada dia. Disebabkan dia cinta kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada ayat-ayat Allah. Tabaraka wa ta'ala. Maka perbanyak membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur dan berupaya memahami makna-maknanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan rahmat dan rasa cintanya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.